dipersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Asik bermain sambil belajar. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian baik dan sehat. Ya, hari ini ibu akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita dan bermain menebak bunyi. Ibu akan bercerita tentang perjalanan Bima dan keluarganya dengan judul Melintasi Selat Madura. Kalian pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan ceritanya, bukan? Mari kita dengarkan bersama. Sekar, kenapa harus berteriak seperti itu? Iya nih, Kak Sekar bikin kaget saja. Ibu, Bima, tadi ayah menelpon. Liburan nanti kita akan pergi melintasi Selat Madura melalui jembatan Suramadu. Melintasi selat melalui jembatan? Mana mungkin bisa, ya kan Bu? Iya, ayah pernah bilang kalau liburan nanti akan mengajak anak-anak untuk pergi melintasi jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu itu memang ada. Jembatan itu menghubungkan Pulau Jawa bagian timur dengan Pulau Madura. Perjalanan kita nanti pasti luar biasa. Kita akan berada di atas laut, Bima. Wah, berjalan di atas laut. Aku jadi ingin cepat-cepat ke sana. Anak-anak, apakah kalian pernah menyeberangi laut? Wah, ternyata ada yang sudah pernah menyeberangi laut dan ada yang belum ya. Biasanya saat menyeberangi laut kita menggunakan kapal. Namun dalam cerita kali ini, Bima dan keluarganya akan menyeberangi laut melalui sebuah jembatan yang sangat panjang. Jembatan ini bernama Jembatan Suramadu. Mengapa disebut Jembatan Suramadu? Iya, karena sesuai dengan namanya, Sura singkatan dari Surabaya dan Madu singkatan dari Madura. Jembatan ini menghubungkan Pulau Jawa bagian timur dengan Pulau Madura, melintasi Selat Madura. Mereka akan menyeberang dari Surabaya menuju Pulau Madura. Baik anak-anak, kita ikuti perjalanan mereka yang dimulai dari terminal. Sekar, Bima, cepat masuk. Bus akan segera berangkat kembali. Iya, Ayah. Bima, sini duduk di sebelah Ibu. Iya, Bu. Aku ingin duduk di dekat jendela agar bisa melihat jembatan Suramadu lebih jelas. Aku juga di dekat jendela ya, Ayah. Iya, ya. Berarti Ayah yang harus pindah ya. Bima, Ibu, lihat, kita sudah sampai di jembatan Suramadu. Wah, bagus sekali. Banyak lampu yang menghiasi jembatan. Iya, untung kita sampai di sini saat hari sudah gelap ya, ya. Suramadu di malam hari sangat indah. Iya, Bu. Mirip dengan jembatan Ampera di kota Palembang, Sumatera yang melintasi Sungai Musi. Hah? Suara apa itu, Kak? Itu suara kapal. Bima, coba kamu lihat dari sebelah sini. Kapal? Iya, kapal. Kapalnya juga dihiasi lampu-lampu. Lihat, Bima. Ada beberapa kapal dengan lampu kecil yang melintas melalui bagian bawah jembatan. Wah, ternyata bisa juga ya kapal lewat di bawah jembatan. Bisa sekali, Sekar. Jembatan ini memang dirancang pada bagian tengahnya melengkung ke atas agar bisa dilewati oleh kapal-kapal yang tidak terlalu besar. Aduh, itu hampir menyerempet bis kita ini. Sekar, Bima, kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya. Aduh, truk tadi ceroboh sekali, menyalip, hampir saja bis kita terserempet. Iya, tiba-tiba saja bus oleng ke kiri, Ayah. Truk tadi menyalip dari sebelah kanan, Sekar. Untung saja bus ini masih bisa menghindari beberapa sepeda motor di jalur kiri. Wah, kendaraan yang melintas di jembatan ramai sekali. Yah, sampai di Madura, kita naik kapal ya. Iya, biar bisa melihat jembatan Suramadu dari bawah ya. Iya ya, kami ingin melihat jembatan dari bawah sana. Anak-anak, bagaimana cerita tadi? Kalian suka? Sekar dan Bima sangat menyukai perjalanan itu. Mereka bisa melihat kapal melintasi laut melalui jembatan yang panjang, melihat kendaraan yang lalu-lalang, menikmati keindahan pemandangan di Selat Madura. Kalian pasti juga ingin punya pengalaman menyenangkan yang sama dengan mereka, bukan? Sekarang, mari kita bermain tebak bunyi. Kalian akan menebak bunyi kendaraan yang tadi ditemui Sekar dan Bima dalam perjalanan mereka. Caranya, kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok akan diwakili oleh satu orang dalam kelompok untuk menjawab masing-masing satu pertanyaan. Cara menjawab pertanyaan adalah dengan mengambil gambar yang telah disediakan oleh ibu bapak guru kalian. Ambillah gambar yang sesuai dengan bunyi kendaraan yang akan kalian dengarkan nanti. Kelompok yang terbanyak mengambil gambar yang benar adalah pemenangnya. Sekarang, ibu bapak guru, bantulah anak-anak masuk dalam kelompok masing-masing. Anak-anak, kalian sudah berada dalam kelompok? Bagus sekali. Kelompok pertama, kita beri nama kelompok Sura. Kelompok kedua, kita beri nama kelompok Madu. Kalian sudah siap? Sekarang, dengarkan bunyi berikut. Pertanyaan pertama, coba tebak bunyi tadi. Dan jangan lupa kalian ambil gambarnya. Iya, pintar sekali. Sekarang dengarkan lagi bunyi berikut. Pertanyaan kedua, coba tebak bunyi apakah tadi? Ayo, ambil gambarnya. Wow, semangat sekali. Selanjutnya, dengarkan bunyi berikut. Wow, keras sekali ya. Pertanyaan ketiga, coba tebak bunyi berikut. Seru ya anak-anak? Dengarkan lagi bunyi yang ini. Nah, pertanyaan keempat. Coba tebak bunyi apakah tadi? Ayo, gambarnya diambil juga. Ini yang terakhir ya anak-anak. Coba dengarkan baik-baik. Pertanyaan kelima, coba tebak bunyi apakah tadi? Ambil gambarnya. Kalian ternyata pintar sekali. Kalian juga sangat bersemangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian masih mau bermain? Sekarang kita akan bermain menirukan bunyi kendaraan dan memperagakannya. Kalian semua boleh ikut bermain. Kalian sudah siap ya? Coba kalian tirukan bunyi mesin sepeda motor yang dihidupkan sambil menirukan gaya pengendara motor menghidupkan motor menggunakan kaki. Kemudian motor berjalan perlahan. Kalian pintar sekali. Sekarang, coba kalian tirukan bunyi peluit kapal sambil memperagakan gaya nahkoda yang sedang mengemudikan kapal. Hebat, kalian sangat bersemangat. Kalian masih mau bermain? Kalian bisa mengulang permainan tadi bersama ibu bapak guru dan teman-teman kalian. Anak-anak, setelah mendengarkan cerita dan bermain, kita bisa mengenal beragam kendaraan di sekitar kita. Apa saja kendaraan yang kita temui tadi? Ya, tepat sekali. Ada sepeda, bus, truk, kapal, dan juga sepeda motor. Masih banyak lagi macam kendaraan di sekitar kita. Setelah mendengarkan program ini, coba amati kendaraan lain yang kalian jumpai. Bertanyalah kepada ibu bapak guru atau orang tua kalian bila kalian tidak tahu nama kendaraan yang kalian temukan. Sampai di sini, ibu menemani kalian. Selamat belajar dan tetap bersemangat. Sampai jumpa!